Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjat puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengkaji ayat yang ketiga dari surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini khusus dinamakan, yaitu bab haji. Tapi ini dimulai dengan ketauhidan kita kepada Allah dengan meyakini hari kiamat. Maka dengan meyakini hari kiamat akan terkendalilah mudah-mudahan segala pekerjaan kita menjadi ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang selanjutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Artinya, di antara manusia ada yang membiarkan tentang, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang sangat jahat. Kata-kata wa minan nas itu adalah bahagian dari manusia. Manusia di sini maksudnya adalah umat Islam secara keseluruhan. Bisa jadi seluruhnya. Tapi yang lebih dekat penjelasannya adalah sebahagian umat Islam mayyujadilu fillah. Di antara mereka ada yang membantah Allah subhanahu wa ta'ala bi ghairi ilmin, tanpa ia ketahui. Maka di sini kita harus hati-hati. Dalam perjalanan Al-Hajj, surah Al-Hajj ini banyak sekali manusia membantah tanpa ilmu pengetahuan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Atau selalu dia memberikan kesimpulan, tapi kesimpulan yang salah. Ia menyesal terhadap segala sesuatunya. Tapi ketika dia mengetahui, hamba ini mengetahui bahwasanya Allah tidak pernah berhenti memberikan rahmatnya, tak pernah berhenti memberikan rezekinya, maka dia sangat-sangat menjadi orang yang sangat kecewa. Mungkin selama ini dia ucapkan tanpa pengetahuan yang betul-betul menjadi petunjuk dirinya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka untuk hal itu supaya tidak terjadi, ucapkanlah subhanallah. Ucapkanlah maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Adam mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Kalau tak, seandainya kita tidak mengucapkan hal itu, maka kita akan terkena poin yang kedua, yaitu wayattabi'u kulla wahidin atau kulla syaitanin marid, yaitu setan selalu ingin menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua poin ini akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Al-Hajj Ahmad Perdana MA. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Bajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kajian kita ayat per ayat di surah Al-Hajj ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang satu fenomena lain, bahwa walaupun gambaran tentang hari kiamat itu begitu sangat dahsyat, menakutkan, begitu sangat mengerikan, siapa saja yang punya daya nalar yang baik, siapa saja yang punya hati nurani ya yang bersih, maka dia akan merasakan ketakutan tentang hal itu dan dia akan cepat-cepat tersadar atas kesalahannya. Ya. Akan tetapi yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala adalah fenomenanya wa minan nasi mayujadilu fillahi, bahwa ada di antara manusia yang malah mendebat Allah Subhanahu wa taala, membantah Allah, kufur kepada Allah bighairi ilmin, tanpa ada satu argumen pun, tanpa didahului oleh satu ilmu pun, tanpa ada satu fakta ilmiah pun yang mampu dia kemukakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan Tuhan. Ya, tapi yang dilakukan adalah karena hanya berdasarkan nafsu semata, dia meninggalkan Allah atau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik karena di ayat ini Allah mengatakan wa minan nas. Ya, wa minan nas itu, min itu adalah huruf jar yang salah satu fungsinya adalah untuk menjelaskan sebahagian yang bisa lebih kecil atau bisa lebih besar. Ya. Jadi tetap ada manusia-manusia yang tergambar wa minan nasi, ada sebahagian manusia yang tidak mau mengikuti tentang hal itu. Ya, yang memang betul-betul menentang. Dan kita saat sekarang ini bisa membuktikan bahwa ternyata 5 miliar penduduk dunia, sebahagian besarnya itu adalah non-muslim yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Islam, umat Islam itu hanya sekitar 1,5 miliar dari 5 miliar penduduk dunia saat sekarang ini, dan itu adalah sebahagian besarnya. Ya. Wa minan nas. Nah, itu belum lagi ditambah dengan orang-orang Islam sendiri yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Disuruh salat tidak mau, disuruh puasa tidak mau, disuruh zakat apalagi, ya, disuruh haji nanti-nanti dan sebagainya. Ya, wa minan nasi, begitu banyak di dalam kehidupan ini makhluk-makhluk Allah yang menentang dirinya. Dan bahkan ada yang dia dengan ucapan keislamannya tapi tetap tidak, tapi sikap dan tindakannya itu tidak tunduk dan patuh menuruti Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi adalah yujadilu fillahi bighairi ilmin, menentang Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa ilmu pengetahuan, wa tabi'u kulla syaitanin marid, dan lebih memilih untuk mengikuti syaitan yang marid itu dari kata murtad, yang keluar dari jalur yang di keterangan ayat ini dimaknakan dengan setan yang sangat jahat. Apakah lai, apakah bisa diterima oleh logika ketika ada manusia, ketika kita lebih memilih untuk mengikuti setan dan kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sama-sama tahu bahwa setan itu adalah musuhnya manusia. Setan itulah yang menyebabkan kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam sampai terjatuh dari surga dan sampai akhirnya harus mengalami kehidupan yang jauh lebih berat dibandingkan kalau dia berada di surga. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya mengikuti syaitan. Dan kita semua tahu, setiap orang kalau disuruh menggambar syaitan, tidak ada gambaran syaitan itu yang indah. Ya, syaitan itu digambarkan dengan makhluk yang berwarna merah atau hitam, yang rambutnya aut-autan, ya, yang punya gigi taring yang sangat panjang, jauh melebihi panjangnya gigi Dracula. Ya, belum lagi tanduknya, belum lagi tidak ada satupun di dunia ini yang menggambarkan setan itu yang imut-imut, setan itu sebagai sahabat, setan itu sebagai pemberi kebahagiaan kepada manusia yang mampu membuat manusia dalam keadaan susah bisa tertawa dan sebagainya. Tidak ada gambaran indah pada diri setan. Tapi itulah yang akan terjadi, bahwa fakta dan realitasnya wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin, dan ini akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali di dalam surah Al-Hajj ini. Ya, wa minan nasi may yujadilu fillahi, ya, bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang akan mendebat Allah tanpa ilmu, ya, dan wala hudan wala kitabin munir, dan tidak ada petunjuk dan tidak ada kitab yang menjelaskan tentang itu. Ya, begitu tegas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hal ini untuk menunjukkan apa? Kedegilan manusia. Pembangkangan manusia yang tidak berdasarkan atas fakta ilmiah, rasional berpikir, hati nurani yang jernih, tidak bisa diterima karena memang manusia sudah terperosok ke dalam jebakan setan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. kesimpulan dari ayat ini menggambarkan tentang yaitu dua. Pertama, janganlah kita sampai membantah terlalu banyak, kita membantah kepada Allah, karena Allah itu tidak pernah memberi, berhenti memberikan kita nikmat. Sampai tak kita minta pun, kita diberikan nyawa, kita diberikan badan, tangan istimewa. Sampai orang diberikan cobaan itu juga adalah betul nikmat, kalau dia menjadikan dengan hal itu semua lebih dekat dirinya kepada Allah tanpa membantah. Karena kalau sudah membantah, berarti kawan kita adalah syaitan. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari bujukan dan rayuan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya sampainya.